Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafidh أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصيام كتاب الصوم باب الريان للصائمين باب pintu الريان untuk orang-orang yang gemar berpuasa. Ini keutamaan khusus bagi mereka yang ahlus siam, ahli puasa, termasuk ahlul jannah, dan di al jannah nanti masuk di pintu khusus namanya pintu ar-rayyan. قال رحمه الله تعالى حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا سليمان ابن بلال التيمي قال حدثني أبو حازم عن سهل. Abu Hazim yang meriwayatkan dari Sahal ialah Salamah bin Dinar. Sementara Abu Hazim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah namanya Salman al-Asja'i. Sama-sama Abu Hazim. Sama-sama tabi'in, sama-sama rawi yang thiqah. An Sahal wa Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di al-jannah ada pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah. Di hari kiamat nanti yang masuk dari pintu ini ialah orang-orang yang berpuasa, yang gemar berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seseorang pun selain mereka yang masuk dari pintu tersebut. Sehingga pintu khusus untuk para sha'imin. Namanya Ar-Rayyan. Yuqal, dikatakan di hari kiamat nanti, aina sha'imun. Mana orang-orang yang ahli siam? Fayaqumun, mereka berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seseorang pun selain mereka yang masuk daripadanya. Fa idza dakhalu ughliqa, bila mereka semua telah masuk, pintu itu ditutup. Falam yadkhul minhu ahad, maka tidak ada seseorang pun yang masuk daripadanya. Intaha. Hadis ini barakallahu fikum menegaskan yang pertama, as-siyam min asbab dukhul jannah. Puasa itu termasuk sabab masuk surga. Sebab pelakunya para sha'iminnya mendapatkan fadilah khusus di surga nanti. As-siyam, puasa di sini meliputi semua siyam yang syar'i. Terutama siyam yang fardu, siyam Ramadan. Juga dimasukkan di dalamnya siyam yang sunnah, puasa-puasa yang sunnah. Orang-orang yang gemar berpuasa menunjukkan bukan semata-mata puasa wajib, tapi juga puasa-puasa sunnah yang disyariatkan Islam. Di samping pahala-pahala yang lain, ini pahala khusus untuk mereka. Terkait dengan nama pintunya, disebut dengan pintu khusus Ar-Rayyan. Untuk amal-amal soleh yang lainnya, namanya tergantung nama amalnya. Kita akan sebutkan dalam hadis yang kedua insyaAllah. Kalau ahlul jihad, mujahidin dipanggil dari pintu jihad. Dia adalah ahlus salah, dipanggil dari pintu salat. Hakada, dengan masing-masing amalnya. Untuk ahlus siyam, pintunya khusus namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan diambil dari kata-kata Ar-Ray. Secara bahasa adalah orang yang segar, tidak kehausan. Ya, minum segar, tidak pernah haus. Ini sesuai dengan amal yang mereka kerjakan selama di dunia. Di dunia mereka puasa, menahan haus, menahan lapar. Lillahi ta'ala. Di yaumul qiyamah nanti diberi al-jannah dengan pintu khusus sesuai dengan balasan amalnya. Di dunia mereka menahan haus, di yaumul qiyamah dikasih pintu Ar-Rayyan, pintu yang segar, Rayyan yang segar, yang tidak bakal haus selama-lamanya. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan tergantung jenis amalnya. Baik. Pintunya dikasih nama Ar-Rayyan berkaitan dengan masalah haus, segar dari kehausan. Tidak menyebut tentang masalah kenyang, asyaba. Ada yang menyatakan barakallahu fikum dicukupkan dengan Ar-Rayyan tanpa menyebut syaba, kenyang, dikarenakan itu sudah konsekuensinya. Orang minum disertai dengan makan. Makan puas, minumnya segar. Dicukupkan dengan minumnya. Makannya dimasukkan di dalamnya. Termasuk lawazimnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan kenapa dikasih nama Ar-Rayyan terkait dengan minum, bukan terkait dengan masalah makan. Likaunihi asyakka ala sa'im minal ju' dikarenakan haus itu lebih berat bagi orang yang berpuasa dibandingkan dengan lapar. Dia lebih ringan ketika menahan lapar, tetapi begitu menderita dan sengsara ketika menahan haus. Haus yang sangat. Haus lebih memberatkan daripada lapar. Sehingga disebutkan yang satu itu sebagai balasannya Ar-Rayyan. Nah, demikian dijelaskan oleh para ulama terkait dengan penamaan Ar-Rayyan. Keutamaan yang lain adalah pintu itu hanya dimasuki oleh ahlus siyam. Tidak bisa dimasuki oleh yang lain. Ini isyarat, isyarat bahwasanya pintu-pintu yang lain, pintu-pintu yang lain dari pintu-pintu surga bisa dimasuki oleh orang-orang lain yang beramal dengan amal yang berbeda. Ada pintu sholat, ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu ini, ada pintu itu. Tidak khusus untuk ahlul jihad, atau ahlus sholat, atau ahlus sedekah, tidak khusus. Bisa dimasuki oleh yang lainnya. Beda dengan ar-rayyan, dikatakan lam yadkhul minhu ahad. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seseorang pun yang masuk dari pintu ini selain mereka. Menegaskan pintu khusus dan mengisyaratkan yang lain pintu umum. Bukan pintu khusus. Barakallahu fikum. Orang bisa masuk di pintu ini, di pintu itu, di pintu ini, pintu itu, bisa. Tapi untuk ar-rayyan ada persyaratannya. Harus sebagai ahlus siyam. Barakallahu fikum. Ditegaskan, fa'idha dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Ketika mereka semua telah masuk, ditutuplah pintu itu. Tidak ada seseorang pun yang masuk daripadanya selain mereka. Barakallahu fikum. Ini fadilah khasah untuk alusiam. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain terkait dengan keutamaan pintu ar-rayyan. Disebutkan oleh Tirmidzi dengan penambahan, waman dakhalahu lam yadhma abadan. Waman dakhalahu lam yadhma abadan. Barang siapa yang memasuki pintu ar-rayyan ini tidak akan haus selama-lamanya. Ada Indah Tirmidzi. Dalam Sunan Tirmidzi dan juga Indah Nasai dan yang lainnya, mauquf. Itu ucapan Abu Hurairah. Ucapan Sahal bin Sahal Sa'idi. Mauquf. Namun dipastikan memiliki hukum marfu. Marfu'un hukma. Dalam riwayat yang lain, juga Indah Tirmidzi dan Nasai Ibn Khuzaimah, ada penambahan lafaz, waman dakhala syariba, waman syariba la yadhma abadan. Barang siapa yang masuk ke pintu ar-rayyan, dia akan meminum, akan minum. Dan yang telah minum tidak akan haus selama-lamanya. Nah, ini penambahan dari riwayat yang lain, barakallahu fikum, menegaskan tentang keutamaan pintu ini dan memang khusus untuk para shaimin, untuk orang-orang berpuasa, barakallahu fikum. Fadilah yang lain, takhsisul bab li sinfin khas yadullu ala fadilatihi wa mansilatihi. Pengkhususan sebuah pintu untuk jenis orang tertentu itu menunjukkan pintu itu sangat penting dan punya manzilah, punya fadilah. Sekaligus orang-orangnya memiliki keutamaan dan manzilah. Ini umum dalam semua hal. Dan perkara yang waqi', masyhur di kalangan umat manusia. Ya. Pintu khusus untuk fulan. Atau bahasanya, mamnu'ud dukhul. Dilarang masuk kecuali berkepentingan. Tandanya apa ini? Ini pintu punya ahamiyah, punya manzilah, enggak sembarang pintu. Dipaham ya? Yang enggak berkepentingan dilarang masuk. Ini dikasih keterangan sebuah pintu. Pintu mudir am. Yang enggak ada kepentingan dilarang masuk. Siapa yang masuk dalamnya? Mudir am. Yang bukan mudir am, enggak boleh masuk. Siapa lagi boleh masuk? yang punya kepentingan dengan mutir am. Ini pintu khusus, punya ahamiyah, punya manzilah. Dipahami ya? Itu biasa. Baik di dunia atau terkait dengan ar-rayyan dan kiamah nanti, barakallahu fikum. Di dunia ini berkaitan dengan masalah adab, ketika kita bukan orang yang berkepentingan, jangan masuk. Ketika Anda masuk, Anda menyalahi etika, barakallahu fikum. Juga menunjukkan bolehnya mengkhususkan sebuah pintu untuk orang-orang tertentu saja. Barakallahu fikum. Pintu ini untuk itu, wa hakadha. Hadza yajuz. Hadis yang kedua. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ibrahim ibn al-Mundhir. قال حدثني معن قال حدثني مالك إمام مالك عن ابن شهاب زهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه dari sahabat Abu Hurairah رحمه الله مرضينا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Barang siapa yang berinfak dua pasang fi sabilillah, di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, dia akan dipanggil dari semua pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hadha khair. Wahai Abdullah, ini perkara kebaikan. Khair, ibn al-khairat, perkara kebaikan. Yang kamu kerjakan perkara kebaikan. Bukan isim tafdhil. Jangan dimanakan, itu lebih baik. Tidak. Tapi, dikatakan, ini perkara kebaikan. Khair ibn al-khairat. Tayyib, yang dimaukan dengan fisabilillah, ada yang mengatakan khusus jihad fisabilillah. Sehingga maknanya barang siapa yang berinfak dengan dua pasang dalam jihad fisabilillah, itu pahalanya. Waqila, ada boleh berpendapat, a'am min dzalik, lebih umum dari jihad. Artinya meliputi semua yang fisabilillah, berjihad fisabilillah, dakwah ilallah fisabilillah. Ya, dan semua yang terkait dengan fisabilillah dimasukkan di sini. Dan ini yang lebih azhar, yang lebih nampak dikarenakan keumuman lafadznya fi sabilillah, itu umum. Yang dimaukan dengan zaujain, dua pasang, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan dalam syarahnya, wa sayati kadzalik, beliau mengatakan wal muradu biz zaujaini, dan yang dimaukan dengan dua pasang ialah infaqu syai'aini min ayyi sinfin min asnafil mal min naw'in wahid. Infaqu syai'ain, membelanjakan, menginfakkan dua hal. Min ayyi sinfin min asnafil mal, dari jenis harta apapun. Ya, dari jenis harta apapun engkau menginfakkan dua. Tapi min nawin wahid, dari jenis yang sama. Harta, ya harta. Benda, ya benda. Uang, ya uang. Barang, ya barang. Jenisnya sama, tapi dia menginfakkan dua. Hakat, itu min zaujain. Jadi enggak cuma satu, dua. Gimana saya hati? Barang siapa yang menginfakkan dua pasang dari harta benda yang dia miliki dengan jenis yang sama, diinfakkan fi sabilillah, untuk jihad fi sabilillah, atau untuk semua yang fi sabilillah, nudiya min abwabil jannah, akan dipanggil dari semua pintu-pintu surga, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khair. Ini amal kebajikan, ini amal kebaikan. Beliau melanjutkan, faman kana min ahli shalah du'iya min babi shalah. Barang siapa yang termasuk ahli salat akan dipanggil dari pintu salat. Meliputi salat yang fardu 5 waktu dan yang fardu-fardu yang lain, dan juga meliputi salat yang sunnah, yang rawatib, yang muakkadah, yang nafilah, yang mutlaqah. Semua salat yang sunnah ini disyariatkan dalam Islam. Barang siapa yang termasuk ahli salat maka dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad du'i min babil jihad. Barang siapa yang termasuk ahli jihad maka dipanggil dari pintu jihad. Qal wa man kana min ahli siyam du'i min babir rayyan. Dan barang siapa yang termasuk ahli siyam, ahli puasa, maka dipanggil dari pintu ar-rayyan, khusus. Qala wa man kana min ahli shadaqati du'i min babis shadaqah. Dan barang siapa yang termasuk ahli shadaqah maka dipanggil dari pintu shadaqah. Intinya masing-masing amal ada pintunya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad dengan lafaz li kulli ahli amalin babun. Li kulli ahli amalin babun yud'auna minhu bidzalikal amal. Li kulli ahli amalin babun yud'auna minhu bidzalikal amal. Fali ahli shiyam, fali ahli shiyam babun yud'auna minhu yuqalu lahu ar-rayyan. Fali ahli siyami babun yud'auna minhu yuqalu lahu ar-rayyan. Yang artinya masing-masing ahli amal punya pintu, akan dipanggil dengan amal tadi daripadanya. Masing-masing ahli amal, yang ahli jihad, pintu jihad, ahli sholah, pintu sholat, ahli sodakoh, pintu sodakoh, ahli zakat, pintu zakat, ahli gada, ahli gada. Pintunya dengan amalnya masing-masing. Maka untuk ahli siam, orang-orang yang gemar berpuasa yang ahli siam, punya pintu yang mereka dipanggil daripadanya. Namanya pintu ar-rayyan. Khusus ya, ikhwan. Lanjut. Faqala Abu Bakar radhiyallahu an. Maka berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Dengan bapakku, engkau dan ibuku ya Rasulullah. Ma ala man tu'iya min tilkal abwabi min darurah. Ma tidaklah alaman du'iyah atas orang-orang yang dipanggil min tilkal abwab dari pintu-pintu tadi min darurah, dari kondisi darurat. Artinya ya enggak ada daruratnya, ya memang ahli puasa dipanggil di pintu puasa pasti itu ya. Pertanyaannya, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha ya Rasulullah, apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu tadi? Qal, belum menjawab, na'am, ada, iya, wa arju an takuna minhum, dan aku berharap engkau ya Bakar Siddiq termasuk dari mereka. Intaha. Ini menunjukkan ya ikhwan, kalau orang itu dikenal dengan ahli beberapa ibadah, ahli sholat iya, ahli siam iya, ahli sedekah iya, ahli jihad iya, ahli puasa iya, dia banyak amal kebajikannya dan dia ahli dalam semua bab tadi, maka dipanggil dari semua pintu-pintu tadi. pintu ini, dipanggil barakallahu fikum, dan dia masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Itu menggambarkan fadilahnya. Semakin banyak amal yang dia kerjakan dan dia ahli badannya, maka semakin besar keutamaannya barakallahu fikum. Dan Abu Bakar Siddiq minhum, termasuk mereka. Ini fadilahnya Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridhai beliau. Dan tidak hanya Abu Bakar Siddiq, kata-kata minhum itu banyak. Sehingga pintu terbuka, kesempatan begitu besar, begitu panjang untuk siapapun dari kaum muslimin mendapatkan keutamaan tadi. Ketentuannya dia harus sebagai ahli ibadah berbagai macam ibadah tersebut. Ahli ibadah ini, ahli ibadah ini, wa hakadha. Barakallahu fikum. Luar biasa. Syahidnya adalah pada pembahasan waman kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Khusus yang termasuk ahli siyam akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Pintu khusus namanya pintu ar-rayyan. Tayyib, ini sekaligus menjelaskan fadilahnya salat, fadilahnya sedekah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, fadilahnya jihad yang syar'i. Baik yang fardu kifayah atau yang fardu ain, ila akhiriha dari amal-amal yang dikerjakan tadi. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Hafalkan dua-duanya, ikhwan, semangat. Zamannya semakin banyak fitnahnya, yang semangat. Perangnya di mana-mana, yang semangat belajarnya. Dengan talabul ilm akan selamat dari fitnah insyaallah ta'ala. Jangan semakin loyo, semakin semangat dalam belajar, semakin semangat dalam talabul ilmi. Dikarenakan talabul ilmi termasuk ibadah yang paling utama, termasuk upaya untuk selamat dari semua fitan yang ada dengan ilmu barakallahu fikum. Minimal hafalkan hadis Sahal bin Sa'id, semoga Allah meridainya barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin.